warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Muyassar jilid 3. Kita sampai di bab kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Ya. Di mana kita sudah sampai pembahasan kana wa akhwatuha tamah dan naqisah. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kana dan akhwatnya. Ya, akhwat kana siapa saja? Ada asbaha. Ya, adha. Dhalla, amsa, bata, asara, walaysa, wa mazala, wa manfaka, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama. Dari berapa fi'il ini? 13 tambah kana. Terbagi 3, ada yang tanpa syarat. Ada yang beramal tanpa syarat, yaitu siapa? Kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, asara, dan laysa. Kemudian ada yang disyaratkan didahului oleh nafi. Ada 4 fi'il yang disyaratkan didahului oleh nafi atau syibuhun nafi, atau yang semisalnya nahi dan doa, yaitu siapa? Mazala, manfaka, mafati'a, dan mabariha. Kemudian ada 1 fi'il yang disyaratkan harus didahului ma masdariyah al-dharfiyah, yaitu dama. Kemudian dari segi tasrifnya mereka juga terbagi 3. Ada yang tidak bisa ditasrif, ya, jamid tidak bisa ditasrif, yaitu laisa sama dama. Dan ada yang bisa ditasrif dengan tasrif nakis, hanya ada madhi dan mudhari, yaitu mazala, manfakka, mafati'a, dan mabariha. Dan ada yang bisa ditasrif dengan sempurna, yaitu siapa? Asbaha atau kana, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sama soro. Nah, soro. Kemudian kana dan akhwatnya terkadang bisa seperti apa? Terkadang bisa dalam keadaan tam. Terkadang kana dan akhwatnya bisa dalam keadaan tamah. Maknanya apa? Dia tidak membutuhkan khobar. Ya, tamah, sempurna. Sempurna maknanya hanya cukup dilengkapi dengan isim marfu saja. Ya, cukup dilengkapi dengan isim marfu saja. Sama seperti apa? Contohnya koma. Koma ini fi'il tam. Kenapa? Karena cukup dengan 1 isim marfu, oma zaidun, oma zaidun. Tapi kalau kana, ketika kana nakis, kana zaidun ini apa? Belum sempurna kalimatnya. Ya, kana atau fil-fil yang nakis itu membutuhkan tidak apa? Tidak cukup dengan 1 isim marfu. Tidak cukup dengan 1 isim marfu, tapi membutuhkan isim mansub juga, tukang khobar. Kana zaidun. Ada bisa difahami dari kana zaidun? Enggak ya. Harus ditambah khobar, kana zaidun qaiman. Kecuali kalau kananya kita niatkan dia tam. Kana dan akhwatnya diniatkan tam. Sama seperti fi'il-fi'il yang lain. Sama seperti fi'il-fi'il yang lain yang membutuhkan fa'il saja, yang cukup membutuhkan fa'il. Tapi di antara 13 fi'il itu ada 3 fi'il yang selamanya dalam keadaan naqis. Tidak akan mungkin tam, yaitu apa? Ada mafati'a, mazala, sama laisa. Sedangkan 10 fi'il sisanya, 10 fi'il sisanya, ini bisa dalam keadaan tam, dan bisa dalam keadaan nakis. Bisa dalam keadaan tam, dan terkadang, atau bisa dalam keadaan nakis, yang paling sering, terkadang bisa dalam keadaan tam. Kemarin kita sebutkan contohnya, karena contohnya adalah, fakaifa kana aqibatul mukadzibin, atau di ayat yang lain fa'dzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan contohnya yang lain adalah masya Allah kana وما لم يشأ لم يكن. Ya, kana di sini sama yakun, kana sama yakun, sini tam. Ya, hanya butuh fa'il dhamir mustatir saja, tidak ada khobar di situ. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah inginkan kana, maka itu terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Adapun yang tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Yang seperti ini lagi contohnya adalah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, kun fayakun. Ini juga apa, kana yang nakis atau tam? Yang tam. Ya, kun fayakun. Ini juga kana yang sifatnya tam, bukan nakis. Kena nakis. Contoh yang selanjutnya adalah fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kalian masuk waktu sore dan kalian masuk waktu pagi. Tumsun dan tusbihun, tumsun sama tusbihun yang berasal dari amsa dan asbaha ini. Dua fi'il ini gimana di sini? Bermakna apa? Atau dia tam, tidak butuh, atau hanya fa'il saja, tidak ada khobarnya. Apa maknanya tumsun dan tusbihun di sini? Ya, tadkhuluna. Ya, hina tadkhuluna fil masa' wa hina tadkhuluna fis sabah. Itu tadkhuluna. Dakhala fi maknanya. Dakhala fi waqtil amsi, masuk dalam waktu sore. Atau waktu masa, dakhala fi waqtil masa. Dan tusbihun maknanya dakhala juga, dakhala fi waqtis sabah, masuk ke dalam waktu subuh. Karena salah satu makna wazan af'ala apa? Masuk ya. Af'ala ada berapa makna, salah satunya makna adalah masuk. Seperti contohnya a'roqo, dimasuk, masuk irab. Asbaha masuk waktu pagi, amsa masuk waktu sore. Tapi itu ketika dia dalam keadaan tam, dalam keadaan tamnya. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Kemarin ini di surat Ar-Rum. Dan selanjutnya yang belum kita bahas contohnya adalah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalamnya selama madamatis samawati wal ardu, ay ma baqiyatis samawati wal ardu. Dama di sini bermakna baqiya. Dama bermakna baqiya. Selama masih tersisa, selama ada langit dan bumi. Ya. Di sini as-samawati wal ardu itu sebagai fa'il dari dama, sebagai fa'ilnya, bukan sebagai isimnya. Ya, ingatnya kalau ketika tam berarti fa'ilnya jadinya, bukan isim jadi, bukan sebagai isim. Ya. Fa'ilnya dama wal ardu, atofnya tidak ada khobarnya di sini karena madama bimakna ma baqiya. Contoh yang terakhir adalah bata qairu ainama wahaja'a. Bata contohnya bata, bata tidur, atau bukan di sini ainama tidur, wahaja'a dan tidur terlelap. Burung itu bata, bata at-thoyr, burung itu bermalam. Ya, bata artinya bermalam. Ya, maknanya adalah dakhala fil lail, masuk di waktu malam hari. Kalau dikatakan bata fulanun bil qaum, fulan itu bata fulanun bil qaum, artinya nazala bihim lailan, fulan itu singgah pada malam hari di kaum tersebut. Bata thoyr berarti burung itu apa, bermalam ke sangkarnya dan tidur di sana. Jadi bata nam, kalau bimakna nama wahaja'ana belum temukan. Kalau maknanya adalah nama, bata bimakna nama wahaja'a, yang ditemukan adalah bata maknanya nazala lailan. Nazala lailan, singgah atau berdiam di malam hari, atau masuk ke tempat tidurnya dan lain-lainnya. Kalau bimakna nama wahaja'a ini Allah alam anda belum temukan. Ya, bata bimakna nama, bata artinya tidur. Ini belum anda temukan. Yang anda temukan bata artinya apa? Singgah di malam hari, ya, masuk ke tempat apanya, masuk ke tempat tidurnya. Nah, kita masuk ke pembahasan khosoisu kana. Kehususan-kehususan kana ada tiga. Kehususan-kehususan kana yang apa? Yang tidak ditemukan di akhwat-akhwatnya yang lain ada tiga disebutkan sini. Nah, ikra. Khosoisu kana, kana laha khosoisu min baini sa'iri akhawatiha wa hiya innaha yajuzu hadhuni mudhari'i idza kana majzuman idza lam yakun ba'daha sakin ba'daha sakin nahwu walam aku bariya al-afu walam akun fala takufi miryatin al-afu walam akun fala takufi miryatin al-afu fala takun qala malik waman mudhari'in li kana munjazim tuhlaku nunun wa huwa hadfu ma maltuzim. Nah, khususan kana yang pertama, kana laha khosois, kana memiliki khosois, khususan-khususan min baini di antara sa'iri akhwatiha, di antara baqi akhwatiha. Sa'ir bimana baqi? Itu akhwat-akhwatnya yang tersisa yang lainnya. Ya, dia punya khususan sendiri dibandingkan yang lainnya. Wahia, dan di sini sebutkan 3. Yang pertama adalah bolehnya menghapus nun mudhari. Kana yakunu, ada nunnya, dan nunnya boleh dihapus kapan? Dengan beberapa syarat. Yang pertama, idza kana majzuman, jika kananya majzum mudhari'nya. Kana yakunu, jazmnya apa? Yakun. Kana yakunu jazmnya yakun. Pertama yakun. Boleh enggak dihapus nunnya? Jadi yaku. Yakun jadi yaku. Syarat yang kedua, idza lam yakun ba'daha sakinun. Ada dua syarat. Yang kedua adalah jika tidak ada huruf sukun sesudahnya. Jika tidak ada huruf sukun sesudahnya. Berarti yaitu ketika kananya jazm yakun dan ditambahkan jazmnya harus dengan sukun ya. Bukan dengan hadfun nun, bukan dengan yang lain, dengan sukun di sini. Yaitu yang akhirnya dhammah, yakunu, takunu, akunu, nakunu, yang empat ini, yakunu, takunu, akunu, nakunu. Ketika jazm lam yakun, lam akun, lam takun, lam nakun. Ya. Sesudahnya tidak ada huruf yang sukun, maka nunnya boleh dihapus. Lam yaku, lam taku, lam naku, lam aku. Contohnya adalah walam aku baghiya. Ini di surat Maryam ayat 20 ya, tentang ucapan Maryam, walam aku baghiya, aku tidak seorang yang berzina, pelacur. Baghiya itu pelacur. Walam aku baghiya, aku bukanlah seorang pelacur. Al aslu walam akun, asalnya adalah walam akun baghiya. Boleh nunnya. Kalau misalnya di lol Al-Quran, maka boleh kita ucapkan walam akun baghiya. Walam akun baghiya. Ya. Fala takufi miryatin. Ini ada di surat Hud, ayat 17 dan ayat 109. Fala takufi fi miryatin min, sama. Fala takufi miryatin mimma ya'buduha ula. Fala taku, ini apa? Janganlah engkau fi miryatin, dalam keraguan. Janganlah engkau dalam keraguan. Al aslu asalnya la, pas ini la nahiyah jazm, fala takun la takun. Nah, kalau misalnya sesudahnya sukun, maka tidak boleh dihapus nunnya. Contohnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Al ayah lam yakunil ladzina kafaru, boleh enggak lam yakul ladzina kafaru? Tidak memenuhi syarat ya, karena syaratnya bolehnya dihapus yaitu ketika dia jazm dan sesudahnya tidak ada huruf sukun. Ya, kalau sesudah ada sukun seperti alif lam atau yang lainnya, maka apa? Tidak boleh dihapus. Bahkan dia diberi harakat kasrah karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun. Nah, ini sifatnya boleh. Sifatnya boleh. Contohnya walam akum bidu'a rabbi syaqiyan. Walam akum bidu'a rabbi syaqiyan. Ada nunnya, tetap ada nunnya. Jadi hukumnya boleh menghapus dan boleh tetap menetapkannya. Apa menghapus? Ya, dihapus karena takhfifan, untuk meringankan kathratil istimal, karena sering digunakan. Ibnu Malik rahimahullah berkata dalam Alfiyah, wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfu maltuzim. Dan dari mudhari' untuk kana munjazim, jika dia jazm, tuhdhafu nunun, dihapus nunnya. Wa huwa hadfu, dan dia adalah penghapusan yang maltuzim, yang tidak diwajibkan. Tidak dilazimkan, tidak lazim penghapusannya. Boleh saja. Itu Imam Malik rahimahullah berkata di baitnya Alfiyah. Termasuk yang kedua, asani innaha qad tuhdafu wahdaha wa yumqa wa yabqa wa yumqa ismuha wa khabaruha khabaruha wa khabaruha wa ya'udu minha ma yu'awwidu wa yu'awwidu minha ma az-za'idati ma az-za'idatu ma az-za'idatu ma di sini fa'il kan na'atnya marfu az-za'idatu marfu. Amma anta za malin taftakhiru wal aslu li an kunta za malin taftakhiru. Ketiga, lagi asalis innaha tuhdafu hiya wa ismuha wasmuha wa yabqa khabaruha idza kanat ba'da inna in ba'da in walau syaratayni nahu annasu majziyuna ya'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun al aslu in kanat khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun wa fil haditsi at-tamsu iltamis walau khataman min hadid ay walau kana al multamas. Al-multamas khotaman min hadid. Yang kedua adalah boleh menghapus, tentang pembahasan menghapus kana. Qala al-mu'allif innaha qad tuhdhafu wahdaha. Terkadang ya, qad masuk ke mudhari', di mana jarang, terkadang ya, qad tuhdhafu, terkadang dia dihapus wahdaha, sendirian. Terus wa yabqa, dan tersisa isimnya dan khobarnya. Dia dihapus, terus apa? Sesudahnya tinggal tersisa isim sama khobar. Isim sama khobar. Wa yu'awwidu minha, dan menggantikannya ma za'idah, dan menggantikan kana yang dihapus tadi ma tambahan untuk taukid. Contohnya amma anta za malin taftakhiru. Adapun kamu, karena kamu orang yang punya harta, taftakhiru, kamu pun berbangga-bangga, sombong. Amma anta zamalin, karena engkau itu punya harta yang banyak, taftakhiru, engkau berlaku sombong, engkau berbuat sombong. Asalnya adalah li'ankunta zamalin taftakhiru, karena engkau itu adalah zamalin, orang yang punya harta, taftakhiru. Nam, anta di sini adalah isim kana. Anta isim kana, dari kana yang dihapus. Dan zamalin mansub sebagai khobar kana, dari kana yang sudah dihapus juga. Asalnya katanya li'ankunta zamalin taftakhir. Apa? Li'angkunta taftakhiru. Enggak, tanda seru. Tanda seru bukan takhiro. Jadi asalnya gimana proses perubahannya sehingga menjadi seperti itu? Li'angkunta zamalin. Yang pertama diapain? ya ampun tak zamalin. Misalnya ini ya. Ada lam, terus ada angkunta. Kananya dihapus. Jadi selanjutnya kana dihapus menjadi lian anta. Lian anta zamalin. Habis itu sudah dihapus kananya. Kananya digantikan dengan siapa? Ma? Ma apa? Ma zaidah. Lamnya pun dihapus juga katanya. Lamnya juga dihapus. Kananya dihapus, lamnya dihapus juga. Katanya untuk apa di sini? Untuk meringkas dan meringankan. Tinggal jadinya apa? An anta zamalin. Langkah selanjutnya didatangkan mim zaidah. Datangkanlah mim zaidah sebagai pengganti dari kana. Jadi apa? An ma an ma anta zamalin. Ya. Habis itu an sama ma digabung jadi amma anta zamalin. Itu prosesnya. Proses prosesnya. Apa yang namanya? Bagannya apa ya? Deklamasi. Apa istilah ini ya? Mudramannya? Flowchartnya. Enggak ada bulat-bulatnya soalnya. Katanya di sini lilif isor wa takhfif untuk meringkas dan meringankannya. Ya. Tahu mereka mau ngapus-ngapus aja. Kenapa? An-nya an masdariyah. An masdariyah, lamnya lam ta'dil, huruf jar. An-nya an masdariyah. An-nya an masdari. Tapi ini kayaknya fokus fokus atau khusus untuk fil-fil atau kata-kata yang seperti ini aja. Amma anta zamalin, contoh yang lain di sini apa? Amma kunta ghaniyan, amma anta ghaniyan. Amma anta ghaniyan fatasaddaq, karena engkau orang kaya maka bersedekahlah. Contoh lain, aba khurasyata amma anta za nafarin. Ya, amma habis itu sudahnya seringnya anta, habis itu sudahnya mansub. Amma anta ghaniyan, amma anta zamalin. Ya, amma anta za ilmin misalnya. Ya, maka zamalinnya itu mungkin mereka pertama ketemu kalimat seperti ini, anta zamalin. Nah, habis itu ahli nahwu mencari-carinya. Dari mana asalnya? Ya, ketemu kalimat bahasa Arab amma anta zamalin. Zamalin kok mansub nih? Kenapa ini zamalin mansub? Nah, mereka nyari-nyari. Oh, akhirnya mereka simpulkan seperti itu. Ternyata zamalinnya khobar kananya. Kananya mana? Oh, dihapus. Kananya dihapus. Kok ada ma di sana? Oh, ma-nya pengganti dari kana. Nah, ini ya di kalimat-kalimat tertentu saja, enggak bisa di sembarangan kalimat. Itu yang kedua. Jadi yang kedua ini apa? Kana dihapus, isimnya sama khobarnya tetap. Isimnya di sini anta, khobarnya zamalin. Yang ketiga, inha tuhzafu hiya wasmuha wa yabqa khobaruha idza kanat ba'da in walau asyartiyatain. Apabila ternyata sudah in dan lau syartiyah, in sama lau syarat, maka in hatuhzaf, dia dihapus, dia dan isimnya, dan tersisa khobarnya sendiri. Ya, khobar doang tinggal. Sesudah in langsung mansub, sesudah lau langsung mansub. Kenapa mansubnya? Ya, mereka menyebutkan karena kana dan isim yang dihapus. Kananya dihapus, isimnya juga ikut-ikutan dihapus. Kapan? Jika terletak sudah in dan lau syartiyah, syarat. Jika dan lau, kalau. Nah, contohnya contoh in. Contoh kalimat annasu majziyuna bi'a'malihim. Manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Apa maksudnya? Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Beneran. Ya. An-nasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan. Yang jadi fokus di sini in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya. In khairan. Jika baik fa khairun maka baik, jika buruk maka buruk. Apa asalnya? Jika amalnya baik maka, jika amalnya baik maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk maka balasannya buruk. Ya, jika amalnya baik maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk maka balasannya buruk. Asalnya adalah in kanat khairan fa khairun ay fa jazaa'uhu khairun. In kana amaluhu khairan, jika amalnya itu baik, fa khairun ay fa jazaa'uhu khairun. Asalnya adalah khairun, ini juga khobar dari mubtada yang dihapus takdirnya. Fa jazaa'uhu khairun, maka balasannya baik. Wa in kana syarrun, jika amalnya buruk, fa syarrun, maka ay fa jazaa'uhu syarrun. Jadi kalau kalimat lengkapnya in kana amaluhu khairan fa jazaa'uhu khairun, ya. In kana amaluhu khairan, jika amalnya baik, fa jazaa'uhu khairun, maka balasannya juga baik. Dan begitu juga syarrun. Jadi ininya dihapus. Ini dihapus. Kana dan isimnya dihapus. Terus tersisa, tersisa apa? Khobar saja. Ini khobar. Khobaru kana al-mahdhufah. Khobar kana yang sudah dihapus. Fajaza'uhu khairun, ini juga sana dan dihapus. Karena orang Arab itu kalau sudah jelas, ya sudah jelas dan tidak perlu berpanjang-panjang, ya dihapus saja. Karena sudah mafhum, sudah mafhum, sudah maklum, sudah difahami. Karena juga ada qarinah sebenarnya, an-nasu majziyun bi a'malihim, sehingga ini juga dihapus juga. Tinggal in khairan fa khairun. Tinggal jadinya apa? In khairan fa khairun, ya. Wa in syarrun fa syarrun, dan jika buruk maka buruk. Jika amalnya buruk maka balasannya juga buruk. Contoh yang kedua, contoh lau dalam hadis itu muttafaqun alaih, di sini dikatakan Bukhari Muslim. Tidak ada yang mengatakan Bukhari aja. Tidak. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah. Carilah meskipun satu cincin dari besi. Ay walau kanal multamasu, meskipun yang dicari itu adalah cincin besi. Ay walau khataman, carilah meskipun cincin besi. Ya, meskipun khotaman mansub, kenapa dia mansub? Ada yang dihapus, takdirnya walau kana al-multamasu, meskipun sesuatu yang dicari itu adalah khotaman min hadid. Ya, khotaman min hadid, cincin besi. Kana sama al-multamasnya dihapus, tersisa khotaman. Ini ceritanya apa? Tahu ceritanya? Apa? Mau nikah itu datang seseorang perempuan kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku kepadamu. Maka dia pun berdiri dengan lama. Maka seseorang ada berkata, zawijniha, ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya, nikahkan aku dengannya. Illam takun laka biha haj, jika engkau tidak suka, tidak apa, menyukainya. Maka Nabi mengatakan, hal indaka min syai'in tusaddiquha, tentu sedikoha. Adakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa kan jadikan mahar? Maka dia mengatakan, aku tidak punya kecuali sarung. Dan dia mengatakan, jika aku berikan sarung, maka jika engkau berikan kepadanya sarung, maka engkau tidak punya sarung lagi. Maka carilah sesuatu. Maka dia mengatakan aku enggak dapat sesuatu apapun. Maka dia mengatakan carilah meskipun, maka Nabi mengatakan carilah iltamis walau khataman min hadid, meskipun satu cincin besi. Tapi dia tetap tidak mendapatkannya. Terus Nabi mengatakan, engkau memiliki Al-Quran, hafalan Quran. Dia mengatakan iya, surat ini dan surat ini. Maka Nabi mengatakan zawwajnakaha bima ma'aka min Al-Quran, kami nikahkan engkau dengan mahar Al-Quran yang ada pada diri. Itu pembahasan kana ya. Kana ada tiga khususan. Yang pertama apa? Pertama tadi nunnya kadang dihapus ketika jazm dan sesudahnya sukun. Dengan syarat sesudahnya bukan huruf sukun. Kedua, kadang kana dihapus, terus isim dan khobarnya tetap dan digantikan dengan ma zaidah. Dan yang ketiga, yang dihapus siapa sekarang? Isim sama khobar sekaligus. Kana sama isim sekaligus. Sesudah in dan lau. Sesudah in sama lau. Dan sebenarnya ada khususan-khususan yang lain. Ada yang menambahkan satu lagi. Terkadang kana sezaidah. Kita masuk ke pembahasan khususi, yaitu kana wa laisa. Khususan-khususan kana dan laisa. Kalau tadi cuma kana sendiri, sekarang kana plus laisa. Siapa yang mau mengalah? Yusuf. Khususiyatu kana wa laisa. Tahtasu kana wa laisa Bijawa ziyadati al-ba'u Al-ba'i fi khobari khobarihima fi khobaroihima fi khobaroihima nahu alaysa Allahu bi ahkamil hakimina wama kana Allahu yughafilin amma ta'malun. Nah, kekhususan kana dan laisa takhtasu, khusus terkhusus kana dan laisa itu bijawazi, dengan bolehnya ziyadatil ba'i, menambahkan ba fi khobaroihima, dalam kedua khobar mereka. Adalah bolehnya menambahkan ba di khobar kana dan khobar laisa. Tapi khobar kana ini jarang ada ba zaidahnya. Sedangkan khobar laisa ini sering banget. Sedangkan di khobar laisa sangat sering ba zaidahnya. Di taukid, penekanan. Sangat sering ditambahkan sesudah laisa ini huruf ba untuk taukid, penekanan. Sedangkan untuk kana ini jarang. Untuk kana jarang. Jarang digunakan ba zaidahnya. Dan kana pun dengan syarat didahului oleh nafi. Contohnya yang banyak laisa. Contohnya adalah laisa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang paling bijaksana, yang paling adil dari apa? Zat dari orang-orang yang menghukumi. Bukankah Allah itu yang paling adil, yang maha bijaksana? Yang paling bijaksana, yang paling hakim. Nah, di sini bi ahkami. Nah, kalau di Arab alaisa Allahu ismu laisa, bi ahkami khabaru laisa. Ya, wal ba'u zaidah. Wal ba' zaidah, tambahan saja. Asalnya apa? Alaisa Allahu ahkamal hakimin. Ahkamal hakimin. Maknanya sama. Hanya ditambahkan ba' di sini untuk lebih menekankan bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, alaysa Allahu bi kafin 'abda. Ya. Alaysa dzalika bi qadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Dan seterusnya banyak laisa sesudahnya ada ba. Ya. Contohnya lagi wa ma kana Allahu, itu contoh laisa. Lastu bitabibin. Aku bukan seorang dokter. Wa ma kana Allahu bighafilin amma ta'malun. Misalkan dengan contoh ini fihi nazar. Tidak ada dalam Al-Qur'an ayat wa ma kana Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang ada adalah wa ma Allahu tabakana. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ada juga wa ma Allahu bighafilin. Ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Enggak ada kananya. Enggak ada kananya. Makanya di sini sebenarnya mencontohkan dengan ayat ini. Kalau misalnya mengambil dari ayat menjadikan buktinya atau dalilnya adalah Al-Quran, maka sini kurang pas dalam penukilan dalilnya. Karena di dalilnya tidak ada kananya, tidak ada kananya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun biduni biduni kana, tanpa kana. Tanpa kana. Kamanya sini manafiyah, nanti kita akan bahas di huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. Contohnya ada kana dalam syair tapi wa in muddatil aidi ila ila zadi lam akun bi ajalihim idza id ajsha'u qaumi ajalu lam akun bi ajalihim lam akun bi ajalihim. Mbaknya Zaidah di sana, mbaknya Zaidah. Jadi yang ayat yang tepat wa Allahu yughafilin amma ta'malun, tanpa kana. Allah lah mungkin kalau ada qira'ah syadz mungkin wa ma kana Allah wallahu a'lam. Nah, qira'ah syadz itu salah satunya apa? Tidak sesuai dengan apa? Apa namanya? Rasm, tidak sesuai dengan rasm. Salah satu qira'ah syadz lah itu saja tidak mutawatir atau tidak sesuai dengan apa? Rasm dan tidak sesuai dengan nahwu. Walau ihtimalin, ada itu yang tiga syarat qiraah mutawatir itu ya. Kita masuk ke pembahasan kada wa akhwatuha, kada dan akhwatnya. Jadi ada tiga pembahasan penting di kana wa akhwatuha. Pertama, kana wa akhwatuhanya sendiri. Yang kedua ada pembahasan kada wa akhwatuha, dan yang ketiga ada pembahasan al-huruf al-amilatu amala laisa. Jadi ada tiga pembahasan pokok inti dalam pembahasan kana. Pertama tentang kana, yang kedua tentang kada, dan yang ketiga tentang nanti huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. Fadlan. Kada wa akhwatuha, kada wa akhwatuha ta'amalu ta'amalu amala amalatana fatafa'u mubtada'a wa yusamma ismaha ismaha yusamma ismaha wa yushtarutu bil khabari hadhihi al af'ali ayyakuna jumlatan fi'liyatan dari'un. Kada dan akhwatnya, kada ini artinya hampir, fi'il maknanya hampir, dan akhwatnya dan teman-temannya. Qala al-mu'allif kada wa akhwatuha ta'malu amala kana. Kada dan akhwatnya beramal seperti amalnya kana. Ta'malu amala kana. Amala maf'ul mutlak. Beramal seperti amalnya kana. Maf'ul mutlak li naw'ihi. Beramal seperti amalnya kana. Fatarfa'ul mubtada, maka dia merofakkan mubtada, ulsam, masmaha, dan disebut juga dengan isimnya. Wa tansibul khabara, dan menasukkan khabar, dan disebut dengan khabarnya. Tapi kenapa dibuat bab tersendiri? Kenapa enggak masuk ke kana wa khatuha saja, karena amalnya sama? Itu karena banyaknya syarat-syaratnya. Atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nanti di kada dan akhwatnya. Tidak seperti kana dan akhwatnya. Ada syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi oleh mereka. Sehingga tidak dicampurkan dengan pembahasan kana. Aqsamu kada wa khatuha, pembagian kada dan akhwatnya ada tiga golongan fi'il. Yang pertama af'alul muqarabah, fi'il yang menunjukkan muqarabah, sesuatu yang hampir dekat terjadi. Hampir. Kada, ya hampir, ya kadu, aushaka, yushiku, hampir saja, karabah, hampir, semuanya hampir. Dan af'alur roja fi'il yang menunjukkan harapan. Asa, semoga. Haro, ikhlau, lako, sama. Dan golongan yang ketiga adalah af'alur syuru, fi'il yang menunjukkan syuru. Apa? Memulai. Memulai sesuatu. Ansha'a, aliqa, tafiqa, akhoda, bada'a, syara'a, ja'ala, habba. Ini semuanya bermakna memulai. Memulai untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ada af'alul muqarabah, fi'il yang menunjukkan hampir. Af'alul roja', harapan. Dan af'alul asyuru', fi'il yang menunjukkan mulai. Wishtaratu fi khobar hadhihi al-af'al, disyaratkan dalam khobar dari fi'il-fi'il ini, haruslah dia berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya harus jumlah fi'liyah dan yang fi'ilnya mudhari'. Dan fi'ilnya pun harus mudhari'. Ya, syaratnya mereka adalah khobarnya itu fi'il dan harus fi'il mudhari'. Dan harus fi'il mudhari'. Jadi harus, enggak boleh fi'il madhi, enggak boleh fi'il amr, harus fi'il mudhari'. Nah, itu yang dibahas nanti di pembahasan selanjutnya adalah fi'il mudhari'nya, apa hukum menambahkan an pada khobar fi'il mudhari'nya. Pada fi'il mudhari', kan khobarnya dari fi'il mudhari'. Nah, maka selanjutnya pembahasan hukum menambahkan an pada fi'il-fi'il muqarabah, pada fi'il roja', pada fi'il syuru', nanti ada hukum tersendiri. Perbedaan mereka masing-masing, apa hukum menambahkan an pada khobarnya. Naam. Amma al muqarabati fa hiya ma tanu ala qurbi. Yang tahiyya. Tarabas subahu an-nam al-nam. Wahadhil afalu yajuzu an yakuna khobaruha maqrunan bi anna au ghairi. Nah, yang pertama adalah fi'il muqarabah ini adalah ma tadullu ala qurbi wuqu'il khobar, yaitu yang menunjukkan atas dekatnya terjadinya khobar. Dekat terjadinya khobar. Contohnya ya kadul barqu yakhthafu absarahum. Dalam surat apa? Al-Baqarah. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar apa? Penglihatan mereka. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Itu yakadu. Di sini berarti i'rabnya al-barqu sebagai ismu yakadu, isimnya yakadu. Isimnya kada, isimnya yakadu. Khobarnya sini mana? Yakhtafu adasorohum. Ini sebagai khobarnya. Khobar yakadu. Khobar kada yakadu. Fi mahali nasab. Aushakal waktu an yantahiya. Hampir-hampir saja waktu itu selesai. Hampir waktu itu berada di akhirnya, sudah selesai. Al waktu di sini isimnya aushaka, an yantahiya khobarnya aushaka. Karabas subuhu an yambalija. Dekat subuh itu akan yambalija, bercahaya. Ya, as-subuhu sini isimnya karaba, an yambalija khobarnya karaba. Qala al-mu'allif wa hadhihi al-af'al, dan tiga fi'il ini kada, aushaka dan karaba, yajuzu boleh an yakuna khobaruha, khobarnya itu makrunan bi an, digandengkan, ditambahkan dengan an, atau tidak digandengkan dengan an. Jadi di sini hukumnya boleh. Boleh khobarnya pakai an, fi'il mudhari'nya pakai an, boleh tidak. Tapi sebenarnya ada perincian di sini. Kalau yakadu, kada dan karoba itu jarang mereka pakai an. Ya, jarang pakai an. Seringnya tidak pakai an. Kada sama yakadu. Sedangkan aushaka ini sering pakai an. Sering pakai an. Itu perincian. Kada sama karoba ini jarang. Sedangkan aushaka sering. Makanya di Al-Qur'an yakadu juga enggak pakai an. Yakadu al-barqu yakhthafu absarahum. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصر يكاد زيتها يضيء dan contoh-contoh yang lain. Kedua, yang kedua adalah fi'il fi'il atau lanjutkan dulu ketiga. Nah, jadi أفعال الشروع هي ما تدل على شروع في العمل نحو أنشأ خليل يخطب ثم أخذوا يقرؤون وطفقا يقصفان من ورق الجنة وهذه الأفعال Jadi ya kada di Al-Qur'an enggak ada pakai an ya. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Dan lagi la yakadu la yaqawna haditha wa la yakadu yusiruhu la yakadu na yafqahuna qawla yakadu na yastun. Tadi yakadu zaitu haludhi yakadu sanabarqihi wala yakadu yubin wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunak. Ada yang situ pakai kan. Yang kedua adalah fa'lu roja' fi fi'il menunjukkan harapan, yaitu apa yang menunjukkan atas harapan terjadinya khobar. Contohnya asallahu an ya'tiya bil fathi, ini juga dari surat Al-Ma'idah ayat 52. Asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Ya. Kalau di situ pun di Al-Maidah ada fa-nya di depannya, fa asallahu, ada fa-nya. Fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Ya. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaqulu nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allah an ya'tiya bil fathi. Surat Al-Maidah. Jadi fa'asa sini Allahu sebagai isimnya asa, ismu asa, isim asa. An ya'tiya bil fathi sebagai khobar, khobar asa. Harul maridu an yashfiya, semoga orang yang sakit itu bisa sembuh. Ikhlau laqal kaslanu an yajtahida, semoga orang yang pemalas itu rajin. Qala wa hadhihi al-af'al ay yaqdiruna khabaruha bi an, yaitu fil fil ini khabarnya harus pakai an. Ya, khabarnya pakai an. Kalau yang pertama tadi boleh, kalau ini harus pakai an katanya. Terus mana ada perincian juga untuk asa ini sering terkadang tidak pakai an, terkadang tidak pakai an. Jadi seringnya pakai an. Sedangkan haro dan ikhlau lapo ini wajib pakai an. Wajib pakai an. Ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah fil syuru' af'alu syuru', yaitu yang menunjukkan atas syuru' fil amal, mulai dalam pekerjaan. Ansha khalilun yakhtubu. Ya. Khalil mulai berkhutbah. Khalil pun mulai berkhutbah. Maka sini khalil adalah isimnya ansha'a, yakhtubu khobar ansha'a. Tsumma akhadhu yaqra'una, lalu mereka mulai membaca, lalu mereka pun mulai membaca. Tsumma akhadhu yaqra'un, lalu mereka pun mulai membaca. Waw sini isim akhadha, yaqra'un khobar akhadha. Wa tufiqa yakhsifani min waraqil jannah. Nah, kalau ini ngambil dari ayat ada kekurangan di sini. Ada harusnya apa? Wa tufiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, ada alaihimanya, ada alaihima. Ini ada di surat apa? Al-A'raf sama Al-A'raf dan Taha. Wa tafiqa, lalu mereka berdua siapa sini? Adam dan Hawa mulai yakhsifani alaihima, menutupi keduanya menutupi aurat-aurat keduanya, miwarqil jannah, dari daun-daun surga. Itu ketika apa, mereka mulai makan apa pohon itu, buah dari pohon itu, akhirnya apa, nampaklah aurat mereka berdua. Terus mereka mulai ngambil apa, menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min warqil jannah. Ada kurang 'alayhima itu ya. Maka tafiqa alifnya adalah isim tafiqa, yakhsifani khabar tafiqa. Khabar tafiqa. Ya. Wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min warqil jannah. Di mana ketentuan fil syuru' ini, wa hadhihi al-af'al yajib, fil ini wajib dibebaskan khabarnya dari an. Wajib tidak boleh pakai an. Khabarnya tidak boleh pakai an. Kama mustilah, sebagaimana yang sudah dicontohkan. Sebagaimana yang sudah dicontohkan. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi, kalau fil muqarabah, apa? Boleh pakai an, boleh tidak. Yang perincian itu ya. Sedangkan afal roja, wajib pakai an. Sedangkan afalul apa, syuru', tidak boleh pakai an. Pembahasan selanjutnya. Siapa? Terserah. Yushtarotu fi khobari bahwa tiha, kurang alif ya, bahwa tiha mayali fi'lan muqotarinan ghoiro, atofnya ke muqtarina au ghoiro makrunin biha rabbukum yarhamakum ay yarhamakum. Terus ya kan, disyaratkan dalam khabarkan dan akhwatnya berikut ini. Sebenarnya sudah disinggung sebelumnya. Yang pertama apa? Khabarnya harus berupa fi'il mudhari', baik dia ditambahkan an ataupun tidak ditambahkan an. Sebenarnya perincian sebelumnya. Contohnya, asa rabbukum ay yarhamakum. Surat apa ini? Al-Isra ya. Asa rabbukum ay yarhamakum wa in kuntum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasib. Semoga Rabbmu menyayangimu. Semoga Rabbmu memberikan rahmat kepadamu. Maka lihat khabarnya, khabar asa. Gimana khabar asa sini? Pakai an fil mudhari ay yarhamakum. Yakadul barqu yakhtafu absarahu. Hampir saja kilat itu menyambar apa? Penglihatan mereka itu, ini apa? Orang-orang munafik. Maka di sini khabarnya mana? Yakhtafu absarahum fi'il mudhari. Pakai an enggak? Enggak pakai an. Khabar yakadu. Yang kedua, an yakuna mutaakhiran anha. Dia harus terletak di akhir. Ya, khabarnya harus diakhirkan dari kadanya dan akhwatnya. Harus di akhir. Enggak boleh dimajukan, diawalkan. Contohnya asallahu an yatuba 'alaihim. Ya. Ini ada surat At-Taubah. Sallallahu alaihi wa tuba alaihim innallahu ghafurur rahim. Semoga Allah memberikan taubat atau menerima taubat dari mereka. Ya, semoga Allah menerima taubat dari mereka. Taubat 102. Nah, di sini khabarnya harus diakhirkan, enggak boleh dimajukan. Ya ka tu sana baruqihi yudhi'u. Kalau mengambil contoh dari Al-Quran, ini kurang tepat. Enggak ada ayat ya kadu sana berkihi yudhi. Yang adanya apa? Mungkin beliau kurang ini. Kalau ada di surat An-Nur ayat 43, yaitu ya kadu sana berkihi yazhabu bil adsar. yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kalau yang yudhi itu an-nurat 35-nya, yakadu zaituha yudhi. Jadi kalau yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, yadhhabu bil absar. Surat an-nurat 43. Silakan dilihat mushaf. Yakadu sana barqihi, hampir-hampir saja ya, kilauan kilat itu, kilauan kilat awan itu hampir apa, yadhhabu bil absar, hampir hampir menghilangkan pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kalau yang yudhi tadi, yakadu zaituha yudhi, hampir saja minyak-minyaknya hampir-hampir menerangi. Kalau ya zaituha. Maka di sini sana barqihi ini isimnya, isim dari yakadu. Isimnya sana, sana ini isim maksur ya. Barqihi mudhaf ilahnya. Jadi dhammah muqaddarah situ. Khabarnya adalah yadhhabu bil absar. Dan khabarnya diakhirkan. Selesai pembahasan kada dan akhwatnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. Jadi artinya sama dengan laisa, amalnya pun sama. Artinya, artinya huruf-huruf nafi juga, tidak, dan amalnya juga sama, tapi ada syarat-syaratnya yang akan dibahas. Nah, الحروف الحروف العاملة عمل ليس حروف تشبه ليس في معنى بالمعنى والعمل وهي ما ولا ما ولا ولا ذا نحو ما هن أمهاتهم لا مؤمن نادما فنادوا ولا ذا Wala tahina manasim. Huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa. Huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa adalah huruf-huruf yang mirip, yang menyerupai laisa, baik dalam makna maupun dalam amalnya. Dalam maknanya apa? Makna nafi. Amalnya apa? Menasobkan atau merofakkan isim dan menasobkan khobar. Tapi kenapa kok gak masukkan ke kana wa qatwa? Karena dia ada syarat-syaratnya juga banyak di sini. Dan dia huruf, soalnya huruf. Terang kana wa qatwa fi fi'il. Yaitu ada tiga di sini, ma, la, sama la, ta. Ya, artinya tidak semua. Ma, la, dan la, ta. Contohnya adalah di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ma hunna ummahatihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Mahunna ummahatihim. Tidaklah istri-istri mereka itu ibu-ibu mereka. Nah, di sini hunna isimnya ma. Isimnya ma. Ummahatihim mansub sebagai khobar, khobarnya ma. Ya. Jadi hunna sini jadi isimnya ma, ummahatihim sebagai khobar, khobar ma mansub. Mansub kan ummahatihim, bukan ummahatuhum. Mahunna ummahatuhum, ummahatihim. Ummahatihim mansub di sana, kenapa? Karena namanya itu seperti laisa. Seakan-akan laisa hunna atau apa laisa hunna? Lasna gitu ya. Lasna ummahatihim. Ya, seakan-akan maknanya adalah lasna ummahatihim. Mereka bukan ibu-ibu mereka. Ya, tentang zihar, ayat zihar. Contoh yang lain yang ma adalah apa? Perkataan apa? Di surat Yusuf, ma hadza basyara. Ini yang paling jelas. Ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Ini ucapannya apa? Perempuan-perempuan yang itu yang motong-motong tangannya mengatakan apa? Sudah melihat Nabi Yusuf? Ma hadza basyara. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Ma hadza basyaron. Itu melihat, bisa lihat di surat Yusuf ayat berapa, ayat sekian. Ma hadza basyaron. Basyaronnya mansub di sana. Bukan mahadha basyarun, tapi basyaron ya. Yaitu sebagai apa? Kenapa maksudnya sebagai khobarnya ma? Contohnya la mu'minun daiman. La mu'minun daiman. Mu'min tidak apa? Menyesal. Fanadaw wa la tahina manas. Ini di surat Shad ayat 3. Surat Shad ayat 3. Kam ahlakna min qabli muqarnin fanadaw wa la tahina manas. Ahlakna qablahu muqarnin fanadaw wa la tahina manas. Betapa banyak kami hancurkan apa kaum sebelumnya, fanadaw, lalu mereka pun minta tolong. Mereka pun manggil-manggil untuk minta tolong, wa la tahina manas. Maka bukanlah waktu itu waktu untuk padahal bukanlah waktu itu untuk melepaskan diri. Waktunya bukan, enggak bisa melepaskan diri. Pada saat enggak bisa waktu untuk lari. Wala tahina, hina di sini khabar dari lata. Khabar dari lata dan isimnya dihapus, nanti ada pembahasan di bawahnya. Hina manasib ini khabar dari lata mansub. Jadi ada pembahasan khusus tentang lata. Lata la yang ditambahkan ta. Tambahkan ta ta'nits. La tambah ta. Artinya tidak juga sama. Kita masuk ke pembahasan syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syurutu amaliha amma ma fata'amanu fil lughatil jahidahi bisalah hati syurutin wahiyya an la yataqaddama khabaruha ala ismiha fa in taqaddama batala amaluha nahu ma musi'un Aktaba. Minta kedimi. Nah, titiknya sana. Al ya. Aktaba yang mana? Aktaba. Man aktaba. Minta kedimi lakobari. Minta kedimi. Minta kedimi lakobari. Wa an la yaktarina. La yaktarina khabaruha. Khabaruha bi illa. Bi illa. Bi illa. Fa inta. Fa inta kodamat. Harusnya fa ini kotarona. Harusnya itu fa'in taqaddamat. Yang benar fa'in qatarona. Fa'in taqaddamat batala amal. Fa'in qatarona. Fa'in taqtarona. Ini qatarona. Fa'in taqtarona. Ya, fa'in taqaddamat terus. Fa'in taqaddamat batala amal. Batala amal. Amaluhu. Nahu ma Muhammadun illa rasulun. Alla yaqtarin. Ya Allah yaktarina muha biin biinna biin biin ayah biin liya idati fa'in yaktarona fa'in taktau ini fa'in taktaronat batola amaluha nahu ma'in zaidun musafirun. Nah, adapun ma maka dia beramal. Beramal gimana tadi? Seperti laisa, tapi kak di mana? Di luahnya Hijaz. Di luahnya Hijaz saja. Maka ma-nya dinamakan ma al-hijaziyah. Ma-nya dinamakan ma al-hijaziyah. Adapun di bahasanya tamim, ma ini tidak beramal. Jadi ma beramal seperti amalnya laisa. Ini di bahasanya apa? Bahasanya Hijaz. Kalau di bahasanya tamim, tidak beramal. Bahasa tamim, tidak beramal. Kalau tidak beramal berarti ya sudahnya mansub biasa. Marfu, mubtada khobar. Sedangkan kalau beramal, maka ada isim dan khobarnya. Tapi ma beramal oleh orang-orang Hijaz ini dengan tiga syarat. Ya, ternyata tidak mutlak beramal, ada tiga syarat. Sebenarnya kalau di ini lain, ada yang empat syarat. Yang mengatakan empat dan lain. Sini tiga aja. Wahiyya'an la yatakad dama khobaruha ala smiha. Yaitu apa? Khobarnya tidak mendahului isimnya. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Fa'in taqaddama jika mendahului maka batallah amalnya. Apa tadi contohnya? Mahunna ummahatihim. Ya, hunnanya isim, ummahatihimnya khobar. Mahadha basyara. Hadha isim basyara khobar. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik maka batal amalnya. Batal amalnya. Ma musi'un man a'taba. Musi'un sebagai khobar di sini. Didahulukan. Tidaklah orang yang berbuat buruk itu man a'taba. Tidak berbuat buruk orang yang menegur. Tidak berbuat buruk, tidaklah dikatakan orang yang berbuat jelek man a'taba, orang yang menegur. Musi'un di sini khobar. Khobar. Ya khobar biasa, man mubtada. Eman mubtada. Kalau misalnya beramal, mamusian. Mamusian kena khabarnya manaqaba. Tapi tidak beramal kenapa? Litafad dumil khabar, karena khabarnya didahulukan. Kalau misalnya dibalik, ma manaqaba musian berarti mansub. Ya. Yang kedua, wa alla yaqtarin khabaruha bi illa. Khabarnya tidak boleh digandengkan dengan illa. Ditemani dengan illa. Daripada khabarnya pakai illa. Kalau bergandengan dengan illa, fa ini qatarun. Jika bergandengan dengan illa, maka batal juga amalnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada wawnya depan. Wa ma Muhammadun illa rasul, surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul, qulat qabil. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Ya, sini ada illa. Maka rasulun sebagai khabar. Khabar biasa, marfu. Kalau misalnya enggak ada illanya, ya. Kalau enggak ada illanya, tapi enggak ada ma-nya juga depannya jadinya dong. Tadi mahadza basyara. Ya, itu lagi contohnya. Mahunna ummahatihim. Ya. Jadi enggak boleh pakai illa, enggak boleh nafinya dibatalkan oleh illa. Kenapa? Adanya illa merubah nafi jadi isbat. Adanya illa itu merubah nafi jadi isbat. Yang ketiga, isimnya tidak boleh digandengkan, ditemani oleh an, in, apa? In zaidah. Ada in zaidah. Banyak kan zaidah-zaidah. In tambahan saja. Jika digandengkan dengan in, maka batal juga amalnya. Ma in zaidun musafir. Zaid tidak bersafar. Ya, innya cuma ditambahin. Innya apa? Ya, itu meskipun ditambahkan tapi berefek ke amalnya ma jadi tidak beramal. Kalau enggak ada in gimana? Ma zaidun musafirun. Kalau ada in, ma in zaidun musafirun. Tapi ingat ini tadi di bahasanya apa? Hijaz. Makanya Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an ini turun dengan bahasanya Hijaz. Makanya di Al-Qur'an sesuai dengan bahasanya Hijaz, ma hunna ummahatim hadza basyara. Sedangkan kalau bahasanya Tamim apa? Misalnya bahasa Tamim di luar, maka mahunna ummahatuhum mereka. Mahadza basyarun. Kalau di bahasanya Tamim. Maka ini bahasanya Hijaz. Maka kalau misalnya gimana? Kalau mi'rab yang afwan. Ada tambahan khabarnya khabar ma sering ditambahkan ba zaidah juga. Khabar ma sering ditambahkan ma ba zaidah, huruf jar ba zaidah. Khabar ma juga sering ditambahkan ba zaidah. Ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Yang paling banyak dalam Al-Qur'an adalah khabar ma-nya sering ditambahkan ba zaidah. Banyak banget contohnya. Wa madallahu bighafilin amma ta'malun. Wa madallahu bighafilin amma ta'malun. Wa madallahu bighafilin. Seandainya tidak ada ba-nya, wamallahu ghafilan, menurut bahasanya Hijaz, wamallahu ghafilan amma ta'malun. Tapi ada ba di sini, ba zaidah tambahan, sama kayak laisa. Laisa juga sering ditambahkan ba di khabarnya. Itu ya ma hijaziyah ini, ma hijaz sering juga ditambahkan ba-nya. Ya. Apa lagi contoh yang lain? Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bi mu'minin lana. Wa ma ana apa? Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya. Banyak contohnya. Yang pakai ba zaidah. Maka di i'rabnya kalau ada ba zaidah wa ma Allah bi ghafilin misalnya, maka ghafilin kalau kita pakai bahasanya Hijaz, khabarnya ma. Khabar ma tapi apa? Fi mahali nasab, fi mahali nasab. Jar apa? Majrur lafzan marfu mahallan. Majrur secara lafaz, tapi dia marfu. Tapi dia marfu karena apa? Mansub mahallan. Tapi dia mansub karena tadi ya, karena ma-nya ma al-hijaziyah. Tapi kalau pakai ma-nya tamim ya berarti dia khobar biasa, khobar. Ma rofanya mahalnya rofa. Kita masuk ke selanjutnya la dan lata. Fa'imaluha qalilun wa ta'malu bisyartaini. Syartaini al-awwalina. Al-awwalaini. Bima wal-ghalibu ayyakunu ikuna ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Nakirataini. Nahnu la musyrikun. La musyrikun fa'idun. Wa amma laha fata'malu isyarataini. Wahuma al-awalu ayyakunu yakuna la'an ismuha wa khabaruha min ismuha asma'i zamani kalhini wasa'ati ay yuhdhafa ay yuhbus ihdahuma ahaduhuma wal ghalibu ay yakuna ismuha mahdhufan nahwu fanadu fanadau fanadau awlata wala tahina anasin fanadau wala tahina anasin ay walaysa walaysa al-hinu hina firari. Nah, ada pun la, jadi ma tadi tiga syarat. Sekarang la gimana? Maka beramalnya itu sedikit. Maka dia beramal seperti laisa ini sedikit, jarang. Ya. Wahia dan dia afwan, wa ta'malu bi syaratain al-awwalain. Maka dan dia beramal dengan dua syarat yang pertama di dalam syarat ma di atas. Yaitu apa? Syarat dua syarat pertama. Khabarnya tidak boleh mendahului isim dan khabarnya tidak boleh pakai illa. Wal ghalibu dan yang ghalib ya, umumnya ya, dominannya paling seringnya an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Yaitu isim dan khabarnya kedua-duanya harus nakirah. Kedua-duanya harus nakirah. Ada yang mengatakan bahwa ini sebagai syarat. Bukan ghalib tapi sebagai syaratnya. Sebagai syarat dia beramal harus isim dan khabarnya nakirah. Dan ada yang mengatakan lagi apa? Harus di dalam syair. Enggak boleh di selain syair. Harus di dalam syair. Karena yang ditemukan contohnya dalam syair. Contohnya la musyrikun faizan. Enggak syair ini ya. Orang musyrik itu tidak beruntung. Contoh dalam syair ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu wafiya. Waqiya. Ya. La syai'un baqiyan mansub khabarnya. Ya. Maka ada mengatakan ya hanya dalam syair saja. Ya dalam syair saja. Tidak seperti ma tadi, kalau ma sering, la jarang. Adapun lata ini tadi ya la ditambahkan tak ta'nif. La tambah tak ta'nif. Ya, artinya tidak juga. Maka dia beramal dengan dua syarat, yaitu yang pertama isim dan khobarnya dari isim-isim zaman. Jadi ada syarat khususnya. Yaitu dari isim-isim yang menunjukkan waktu seperti al-hin. Hin menunjukkan waktu. Ya, pada hin suatu waktu. Apa hin itu hal ata 'alal insani hinun minad dahri, suatu waktu dari masa hinun wasa'ah dan sa'ah. Sa'ah ya waktu juga. Jadi itu syaratnya apa, isim khabarnya tidak sembarangan, harus isim zaman. Yang kedua, dia harus dihapus salah satu di antara keduanya, di antara isim atau khabarnya. Yang ghalib ya, yang kebanyakan dihapus adalah isimnya. Yang kebanyakan dihapus isimnya. Jadi sesudah lata ini ada isim sama khobar. Tapi wajib salah satu dihapus, isim yang dihapus atau khobarnya yang dihapus. Tapi yang paling sering yang dihapus adalah isimnya. Contohnya tadi di surat Sof tadi ayat 3, fanadaw wala tahina manas. Maka mereka pun minta tolong, wala tahina manas. Akan tetapi waktu tersebut waktunya bukanlah waktu untuk lari. Ay walaisal hinu hina firarin. Manas bimana firor. Bukanlah hinu waktunya Hina firar, waktu untuk lari. Bukan waktu untuk apa menyelamatkan diri. Ya, jadi hina di sini wala tahina manas. Hina sebagai apa? I'rabnya? Khabarnya lata. Lata adalah huruf yang beramal seperti amalnya laisa, sedangkan isimnya dihapus, dan hina manas sebagai khabarnya lata. Selesai pembahasan kana wa akhwat, kana dan akhwatnya, kada dan akhwatnya, beserta huruf-huruf yang beramal seperti lais. Akhirnya kita masuk ke pembahasan inna wa akhwatuha. Inna dan akhwatnya ini sangat panjang. Ada dua pembahasan di sini, inna wa akhwatuha dan la nafiyah lil jinsi. Ya, inna wa akhwatuha dengan pernak-perniknya semuanya, dengan pembahasan-pembahasannya, dan hukum la nafiyah lil jinsi. Nafiyah lil jinsi nanti dibahas di sini juga, karena la nafiyah lil jinsi sebenarnya beramal seperti inna. Dia beramal seperti inna. Sangat panjang pembahasannya, sampai beberapa halaman. Habis itu nanti saya inna baru maf'ul bih. Ini dua pertemuan. Ya, pembahasan inna ini kok bisa panjang? Ya. Yang antum tahu kalau yang di apa? Biasanya hanya apa? Hanya amalnya dia menasabkan terhadap rafa'un khabar sini. Ada pembahasan-pembahasan apa? Kapan apa? Perbedaan inna dan anna. Kapan inna di kasrah, kapan di fathah. Habis itu inna dan akhwatnya mulghah, ada takhfif. Ya, ada pembahasan-pembahasan. 6. Kerap. Inna wa akhwat. Inna wa akhwat. Takulu ala muqtada. Wal qadar. Khabari. Fadangfu. Hatang sibu. Wa yusanna ismaha. Ismaha. Jadi sesudah yusamma itu mansub umumnya. Kalau disebut sebagai isimnya berarti mansub karena dia maf'ul bih. Ma'aniya. Inna wa anna ila tawqid. Nahu inna allaha alimun hakim. Fa anna Bittashbihi. Nahu ka anna hum khushubun musannada. Musannadatun. Ka'annahum khushubun musannadatun. Naat. Lakinna bil istidraki. Bil istidraki. Nahu aliyun. Lakinnahu. Laita tamanni nahu laita shababa isim laita ya'udu Halikun. Inna dan akhwatnya. Jadi ini ada pembahasan tentang amil yang kedua, nawasikh yang kedua yang masuk ke mubtada' al-khabar. Nawasikh ada tiga jenis, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Kita masuk ke inna sekarang, nawasikh yang kedua. Qala al-mu'allif inna wa akhwatuha tadkhulu 'ala al-mubtada' al-khabar, inna akhwatnya masuk ke mubtada' al-khabar, dan mereka huruf semuanya ya, semuanya huruf. bukan isim dan bukan fiil. Mereka semuanya huruf maani. Fathah sebelum mubtada, maka dia menasubkan mubtada dan diberi nama dengan isimnya dan menampakkan khobar dan beri nama dengan khobar. Contohnya innallaha ala kulli syai'in qadirun. Innallaha, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang jadi isim inna mana? Allah, lafzu jalalah. Ma marfu au mansub? Mansub. Khobar innanya? Khobar innanya? Mana? Qadirun. Qadirun marfu. Ya. Qadirun marfu. Ala kulli syai'nya? Jar majrur muta'alliq dengan qadir. Takdirnya innallaha qadirun ala kulli syai'. Asalnya innallaha qadirun ala kulli syai'. Jar majrur yang berhubungan dengan qadir. Nah, asalnya apa? Allahu. Biasanya ada Allahu ala kulli syai'in qadirun. Masuk inna jadi innallaha. Akhwat inna dan makna-maknanya, akhwat inna sedikit. Hanya berapa? Tambah innanya jadi 6 ya. Inna anna ka anna lakinna laita dan la'alla. Inna dan anna ditaukid untuk penekanan. Innallaha alimun hakim. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim. Bijaksana. Dan ini ada di surat At-Taubah 28. Hanya ada satu, innallaha alimun hakim. Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadha. Sebenarnya di akhirnya innallaha alimun hakim. Yang kedua, ka'anna litashbih, untuk penyerupaan. Contohnya ka'annam khushubun musannada, surat apa? Al-Munafiqun. Idza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu ma'alim ka'annahum khushubun musannada. Seperti orang-orang munafik itu seperti kayu yang tersandar. Kayu yang disandarkan. Kayu-kayu yang disandarkan. Ya. Ka'annahum, mereka seperti khushubun musannadatun. Na'atnya, kayu yang disandarkan, tersandar. Lakinna untuk lil istidrak. Apa itu istidrak? Apa? Ta'qibul kalam binafi ma yutawahamu thubutuhu au isbatu ma yutawahamu nafyuhu. Mudahnya apa? Akan tetapi gitu ya. Ya, istidrak itu suatu makna susulan ya, makna susulan. Jadi kenapa kita tambahkan lakinna untuk apa? Menambahkan sesuatu apa? Kalau orang mengira seperti itu misalnya. Tapi kita tambahkan lakin akan tapi tidak seperti itu. Nah, contohnya aliyun ghaniyun. Kalau kita berhenti di situ, aliyun ghaniyun. Ali itu kaya. Ya, apa namanya? Ada bisa jadi orang beranggapan dia orang yang dermawan. Nah, jadi bisa jadi orang beranggapan dia orang dermawan. Kita tambahkan apa? Lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia bakhil. Berarti berlawanan ternyata dengan yang sebelumnya. Akan tapi dia bakhil. Ali itu kaya. Sekarang kita menganggap apa? Dia ini orang yang dermawan. Kita tambahkan lakinnahu bakhilun. Tetapi dia bakhil. Untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang dermawan. Lakinnahu bakhilun. Dia tidak sesuai dengan kekayaannya. Kaya tapi kikir. Atau misalnya orang menganggap remeh, misalnya apa? Al-kitabu shaghirun. Kitab itu kecil. Kalau misalnya kita berhenti di sana, kitabu shaghirun. Berhenti aja orang anggap ya, kitabnya biasa aja. Ya, kitabnya misalnya cuma matan satu halaman, dua halaman misalnya. Kitabu shaghirun. Dan tapi kita tambahkan apa? Lakinnahu mufidun misalnya. Lakinnahu mufidun. Akan tapi dia sangat bermanfaat. Lakinnahu mufidun jiddan. Lakinna naf'ahu 'azimun. Akan tapi manfaatnya besar. Itu fungsi lakinna, akan tetapi. Yang keempat, laita litamanni, untuk apa? Berangan-angan. Untuk berangan-angan. Ya, apa? Menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi atau sangat sulit untuk terjadi. Ya. Contohnya laita syababa ya'udu yawman. Wahai seandainya masa muda itu kembali pada suatu hari. Dia mungkin ini udah kaya, udah peot ya. Dia udah apa? Udah putih ya, rambutnya, ubannya. Terus dia mengucapkan laita syababa ya'udu yawman. Ini ada di syair juga. Seandainya waktu muda itu apa bisa kembali lagi. bisa kembali. La'alla, ada dua fungsi, litarajji untuk berharap, ya, mengharapkan, menunggu sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. La'alla litamani, satu yang mustahil, kalau litarajji ada harapan bisa terjadi. La'alla shodiqo qadimun, semoga teman itu datang. Atau lil isfaq, lil isfaq ini untuk apa, menakutkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak disukai. La'alla al-maridu halikun, gimana ya, bukan semoga sini, semoga orang sakit itu meninggal, enggak ya, semoga orang sakit itu mati. Jadi maksudnya apa, gimana ya, isfaq ini kasihan, kasihan juga, atau sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang benci. Jangan sampailah orang mati ini, orang sakit ini meninggal. Ya, saya takut, takut orang sakit ini bisa mati, meninggal. Halik itu binasa, meninggal. Terus, nah ini berapa nih? Ini 2-3 halaman ini tentang inna sama anna aja nih. Inna dan anna. Kapan pakai inna? Kapan pakai anna? Kapan boleh dua-duanya? Nah. Siapa ini? Tu, nah al-maksuratu, naatnya. Kasru. Haythu. Haythu, kok ada hadis? Ada dal. Sihru. Ma'mulaiha. Ma'mulaiha masdarun. Masdarun. Mulaiha. Mulaiha. Amroni. Amroni. Amroni. Amroni. Amroni. Dua perkara. Amroni. Nah, inna maksurah dan inna maftuha, inna yang dikasurah dan inna yang difathah. Nah, ini kenapa penting pelajari inna yang dikasurah, inna yang difathah. Nah, kalau dulu, dulu itu belum ada tanda, tanda itu ya, kepalanya itu ya, tanda Rasul Ainnya, itu belum ada. Sehingga apa, apakah dibacanya inna atau anna? Nah, maka harus memperhatikan tempat-tempat ini. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah sudah ada tandanya, sudah ada inna dikasih di bawah, anna kasih di atas. Tapi mungkin ini penting juga ketika ketika bicara yang berketukar pakainya inna, harusnya inna pakainya anna, harusnya anna pakainya inna. Ya, ketika bicara atau ketika menulis nanti, bagi antum yang mau apa nulis kitab, ya harus diperhatikan mana inna yang dikasrah, mana yang difathah. Qala al-muallif yajibu kasru inna, wajib mengkasrahkan inna, hamzahnya maksudnya inna, haitsu di mana la yasihhu, tidak sah, tidak layak, tidak cocok, an yaquma maqamaha wa maqama ma'mulaiha masdarun. Masdar itu menggantikan tempatnya dan tempat kedua ma'mulnya. Masdarun sini fa'il dari yaqumu. Jadi tidak sah masdar itu, tidak sah masdar menggantikan tempatnya si inna atau anna, dan inna atau anna dan tempat kedua ma'mulnya, maka wajib dikasrohkan innanya karena tidak bisa ditakwil jadi masdar. Sedangkan yang kedua, kita jelaskan lagi, wajib memfathahkan inna menjadi anna, wajib fathahnya anna, haitsu di mana yajibu, wajib masdar itu menggantikan tempatnya dan tempat kedua makmulnya. Kedua makmulnya siapa? Isim dan khobarnya. Dan yang ketiga, wayajuzul amroni, boleh kedua perkaranya, kasrah dan fathah, yaitu di mana yasihul iktibaron, bisa kedua iktibar, bisa dari dua pandangan itu, bisa ditakwil masdar dan bisa juga tidak ditakwil masdar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena anna itu huruf masdar. Anna huruf masdariyah. Anna huruf masdar. Sehingga kalau ketemu anna tambah isim tambah khobar, ini tempatnya bisa digantikan dengan masdar. Bisa digantikan dengan masdar. Apalagi huruf masdar yang lain sebelumnya? An ya. Ada an, ada ma. Anna juga sama. Ya. Bisa dia digantikan menjadi masdar. Maka ketika bisa digantikan masdar, atau wajib bahkan digantikan masdar, maka apa? Wajib memfathahkan anna. Sedangkan kalau tidak bisa ditakwil ke masdar, maka kasrah inna. Karena inna bukan huruf masdar. Inna bukan huruf masdariyah. Itu kaidah umumnya. Kaidah umumnya ada tiga itu. Ada tiga. Wajib kasrah ketika tidak bisa ditakwil masdar. Wajib fathah ketika harus ditakwil jadi masdar. Dan boleh keduanya ketika bisa ditakwil jadi masdar, bisa tidak. Nah, habis itu dirinci. Di mana saja. Kapan kasrah, kapan fathah, dan kapan boleh keduanya. Nah, sebelum itu kemarin. Sebelum nanti waktunya habis. Kemarin ada yang bertanya ya. Aku ada yang bertanya. Bentar ya. Yaitu apa? Kemarin ana jihatun bintaka. Itu bintaka boleh enggak sebagai apa? Mubtada. Jawabannya tidak boleh. Karena dia musanna. Dan kemarin tahta kenapa dia mansub? Nah, dia dzaraf ya. Tanyaannya enggak tahu. Ya. Tahu mana pertanyaan? Karena ada dua pertanyaan itu kemarin yang belum dijawab. Ya, qala mawadhi'u inna al-maksurah, tempat-tempat inna yang kasrah. Judulnya? Waqa'at. إذا وقعت بعد على إسأل استفتاحيتي نحو على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا حكيت إذا حكيت بالقول نحو قال إني عبد الله قال إنه يقول إنها بطرة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى قل إنا هدى الله والهدى إذا وقعت صدر صلة إذا وقعت صدر صلة نحو جاء الذي إنه قوي إذا وقعت جواب القسم جوابا لقسامين إذا وقع جوابا لقسامين وفي خبرها وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم إذا وقع في موضع الحال نحو جئت وإن الشمس جئت وإن الشمس تغرب إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق علق عنها باللام علمت إن زيدا القائم لقائم Waqala Ibnu Malik. Faksir. Faksir Filip Tidai. Bahaitu inna diyamini mukmilah. Au rukiyat. Au rukiyat bil qawli au halat mahali. Au halat mahal. Halik kazutuhu wa inni yu amal. Wa kasaru min ba'di fi'li halika. Bil lami ka lam innahu ladu tuqa. Tempat-tempat inna yang dikasrah ada 7. Ada 7 tempat inna yang dikasrah. Ada menambahkan sampai banyak. Nah, yang pertama adalah jika waqa'at terletak di awal kalimat. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadri. Surat Al-Qadr ayat 1. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Jadi enggak boleh pakai anna sini, harus pakai inna kalau di awal kalimat. Yang kedua, jika terletak sesudah ala al-istiftahiyah. Ala yang fungsinya untuk istiftahiyah, membuka. Untuk pembukaan. Biasanya fungsinya untuk tanbih, untuk berikan apa? Perhatian. Ketahuilah biasanya. Ketahuilah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak akan takut, tidak ada takut menimpa mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Ini surah Yunus ya 62. Ya, sudah ala. Kenapa? Karena sudah ala itu juga sudahnya awal kalimat juga. Sudahnya juga awal kalimat. Ya, sebenarnya masuk ke nomor 1 sebenarnya. Sudah masuk ke yang jenis nomor 1 tapi disendirikan karena untuk apa? Tadi orang mengira oh ala harusnya anna sudah karena di tengah, enggak ya. Yang ketiga, jika dihikayatkan dengan ucapan. Semua lafaz qaul baik fi'il madinya qala atau mudhari'nya yaqulu atau masdarnya qaulin qaul atau amarnya qul, semuanya. Pokoknya yang dihikayatkan dengan perkataan. Kenapa ya? Karena asalnya di awal kalimat juga sebenarnya kan. Asalnya juga di awal kalimat. Qala inni abdullah. Dia berkata, itu Nabi Musa, Nabi Isa, inni abdullah, sungguh aku hamba Allah. Ini surat Maryam. Itu ketika mereka apa? Ketika dia masih kecil, dia berbicara di depan apa orang-orang Yahudi itu. Qala inni abdullah. Nabi Musa, Nabi Isa berkata, aku hamba Allah. Qala inni. Atau qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Ini tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia yaitu Allah berkata, sesungguhnya sapinya dan seterusnya. Di sini qala innahu. Qala innahu ini perkataan Nabi Musa. Habis itu innahu yaqulu innaha, yaqulu innaha. Inna lagi. Ini perkataan Allahnya. Ya. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Ma qatalu wa masalahu. Ini surat An-Nisa. Dan ucapan mereka, mereka apa? Dilaknat dan seterusnya. Disebabkan ucapan mereka, kami telah membunuh apa? Masih yaitu Isa ibnu Maryam. Perkataan orang Yahudi. Wa qawlihim dan ucapan mereka, ya qaul masdarnya inna, sesudahnya pakai inna. Karena masih dihikatkan ucapan mereka. Qul amar, katakanlah inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu, itulah sebenarnya petunjuk. Itu ini ada di surat Al-Baqarah dan juga ada di surat Al-An'am. Qul inna, pakai inna. Yang keempat, jika terletak di awal dari silah mausul. Jika terletak di awalnya silah mausul. Sudah isim mausul, habis itu pakai inna, enggak boleh pakai anna. Kenapa? Ya sama kayak seakan-akan dia di awal kalimat sebenarnya. Ja'alladhi innahu qawiyyun. Datang sungguh dia itu kuat. Orang yang kuat. Datang seseorang yang gimana? Sungguh dia kuat. Yang kelima, jika terletak jawaban liqasam sebagai jawab sumpah. Jawab sumpah. Wa fi khabariha allamu, dan di dalam khabar innanya ada lam. Lam taukid. Di khabar innanya ada lam taukid. Atau lam tidak iya, atau lam muzahlaqah. Wallahi inna Zaidan laqaimun. Demi Allah, sungguh Zaid itu berdiri. Inna Zaidan laqaim. Kita lihat wallah di sini qasamnya. Wallah namanya qasam. Ada nama jawab qasam. Jawab qasam itu apa? Sumpah, jawab sumpahnya. Jawab sumpahnya mana sini? Inna Zaidan laqaim. Lihat jawabnya atau khabarnya ada lam enggak? Ada laqaim. Berarti pakai inna. Berarti pakai inna. Nah, ini ada panjang perincian sebenarnya. Contoh yang lain apa? Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi. Ada inna, ada la. Wal asri, sumpah di depannya. Innal insana lafi khusrin. Kalau enggak ada lamnya nanti di pembahasan sesudahnya. Boleh pakai inna, boleh pakai anna di al-mawadhi di halaman selanjutnya. Dengan perinciannya nanti disebutkan perincian. Yang keenam, jika terletak di tempatnya hal. Kenapa? Karena halnya sama kayak di awal kalimat juga sebenarnya. Ini hal ini sesudah waw hal maksudnya. Ini terletak sesudah waw hal. Waw yang menunjukkan hal sesudahnya. Dan halnya jumlah. Maka pakai inna. Seakan-akan dia di awal kalimat juga. Jitu wa inna syamsa taurubu. Aku datang. Wa inna ketika keadaannya yaitu ketika matahari terbenam. Wa inna syamsa taurubu. Aku datang wa inna dalam keadaan ketika itu sungguh matahari sedang terbenam. Yang ketujuh, terakhir, jika terletak sesudah fi'il dari af'alil qulub, dari fi'il-fi'il yang apa? Menunjukkan perbuatan hati. Seperti apa? Alima, mengetahui. Dhanna, apa? Mengira, berprasangka. Pertama, banyakkan dhanna wa akhwatuha di sini ya. Dhanna wa akhwatuha, za'ama, seterusnya. Wa qad ulliqa anha billam. Dan fi'il qulubnya ini sudah ditaklik. Sudah ditaklik dengan lam. Taklik dengan lam. Ini harusnya di pembahasan. Ini nanti tapi enggak ada dibahas. Maksudnya mudahnya di khobarnya, di khobar inna sudah ada lamnya, sudah ada lamnya. Berarti wajib pakai inna. Ya mirip dengan sumpah tadi. Ketika di khobarnya ada lam, khobarnya ada lam, maka dipakai inna. Khobarnya ada lam, maka pakai inna. Karena inna sama lam ini sepasang sebenarnya. Ya inna sama lam ini sepasang. Kenapa sepasang? Karena lam itu asalnya lamnya adalah lamul ibtida. Jadi lam itu asalnya di mubtada. La Zaidun qaimun contohnya. Ya, la Zaidun qaimun. Jadi lam itu asalnya lamul ibtida ya. La Zaidun qaimun. Berarti di awal kalimat kan? Di awal kalimat sebenarnya. Habis itu kita tambahkan inna. Bisa enggak inna sama la ketemu? Enggak bisa. Maka jadinya inna Zaidan laqaimun. Lamnya ke apa? Ke pergi ke khobarnya. Lamnya maka lamnya dinamakan lamul muzahlaqah. Lam muzahlaqah itu yang terpeleset, yang tergelincir ke khobar. Karena ada si inna. Kenapa? Karena ada dua taukid di sana. Dua taukid enggak bisa ketemu. Ya. Makanya inna di sini, lamnya di sini. Makanya pakai inna, kenapa pakai inna? Karena ada lam. Kenapa? Karena hakikatnya di awal kalimat juga dia. Karena hakikatnya terletak di awal kalimat. Hakikatnya terletak di awal kalimat. Makanya kalau ada lam pakai inna. Ada lam pakai inna. Alimtu inna Zaidan laqaim. Aku tahu sungguh Zaid itu berdiri. Inna Zaidan laqaim. Jadi lamnya itu sebenarnya terletak di awal kalimat lamul ibtida. Lamul ibtida habis itu dimasuki inna jadi dia apa? Ditaruh di khabar. diletakkan di khobar, makanya pakai inna, karena apa tadi, secara asal dia di awal kalimat juga. Dan dia di sini fiil qulubnya sudah ditaklik. Ditaklik itu yaitu dibatalkan amalnya. Dibatalkan amalnya secara lafaz tapi bukan secara mahal. Bukan secara mahal. Maknanya apa? Fiil-fiil dhanna wa akhwatuha itu fa'il qulub itu ada tiga keadaan dia, ada i'mal, ada ta'lik dan ada ihmal. Ya, ada ihmal, ada ta'lik, ada ihmal. Ini pembahasan dhanna harusnya. Pembahasan dhanna wa khata. Ketika di ta'lik, ketika pembahasan ta'lik, maka apa? Zaidan laqaimun itu inna zaidan laqaimun kita katakan dia menempati tempatnya dua maf'ulnya alima. Ya. Inna zaidan laqaimun nanti dikatakan sadda masadda maf'ulai alima. Menempati tempatnya dua maf'ulnya alima. Kalau misalnya di khabarnya enggak ada lam gimana? Enggak dita'lik dengan lam, maka pakai anna. Pakai anna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Alimallahu annakum, pakai anna di sana. Alima, tapi pakai anna kenapa? Di khabarnya enggak ada lam, enggak ada lamnya. Jangan pakai inna lagi. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Pakai inna. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Pakai inna karena ada lam. Wa laqad na'lamu innahum yaquluna. Innahum yaquluna. Innama yu'allimu bashar. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Pakai lam juga. Kalau pakai lam maka pakai inna. Fa'lam annahu la ilaha, pakai la enggak, maka pakai anna. Fa'lam annahu la ilaha illallah, karena di khabar tidak ada lam, pakai anna. Ibnu Malik rahimahullah berkata, wa faksir fil ibtida'i wa fi bad'i silah. Itu di tujuh tempat ini diringkas di bait-bait sini. Maka faksir, kasrahkanlah inna itu di dalam ibtida'. Itu nomor berapa ini? Nomor satu, di awal kalam. Wa fi bad'i silah, dan di awal silah. Nomor berapa ini? Nomor empat. Wa haitsu inna li yaminin mukmilah, dan ketika inna ini menyempurnakan sumpah. Itu nomor lima. Aw hukkiyat bil qawli, atau diikatkan dengan ucapan. Nomor tiga. Aw halat mahalla hal, atau menggantikan tempatnya hal. Nomor enam. Kazurtuhu wa inni dhu amal. Contohnya adalah zurtuhu, aku mengunjungi dia. Wa inni dhu amal, dan aku ketika itu aku memiliki harapan. Sini waw hal inni, pakai inni. Wa kasaru, dan mereka juga mengkasrahkan min ba'di fi'lin unliqa, sesudah fi'il yang dita'lik dengan lam. Itu nomor 7. Ka'lam innahu ladhu tuqa, ketahuilah sesungguhnya dia orang yang bertakwa, memiliki ketakwaan. Innahu, pakai i'lam. Innahu ladhu, pakai lam. Di fiilnya ditaklik dengan lam, maka pakai inna. Apa yang kurang di sana? Nomor 2, kenapa enggak disebutkan? Sama kayak fiil tidak termasuk di sana. Fiil tidak termasuk di sana. Sana sudah datang. Kita cukupkan. Ya, nanti inna yang fathah dan seterusnya di besok insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.